Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Baik, insyaallah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, melanjutkan malam kemarin. Terakhir kita masih dalam hak ukhuwah yang keempat, yaitu an-nutku. Beberapa ucapan-ucapan, materi-materi perkataan yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita ucapkan dalam ukhuwah. Terakhir adalah kita akan membela sahabat kita, saudara kita yang sedang dihancurkan atau dinodai kehormatannya. Jadi termasuk hak ukhuwah kita angkat bicara. Kita tidak diam seribu bahasa. Wa min dzalika at-ta'lim wan nasiha. Di antara hak ukhuwah dalam pengucapan adalah kita mengajari dan menasehati teman-teman kita. Nah, jadi membantu mereka dalam memahamkan durus atau mungkin bahkan memberikan privat secara khusus. Ya, ketika kita diminta oleh sahabat kita, teman kita yang belum mengerti pembahasan beberapa materi, itu adalah bagian dari hak ukhuwah. Falaisa hajatu akhika ilal ilmi biaqalli min hajatihi ilal mal. Karena, kata beliau, tidaklah kebutuhan saudaramu terhadap ilmu lebih sedikit daripada kebutuhan dia terhadap materi atau harta. Nah, jadi kalau kita membantu teman dengan harta, materi itu dianjurkan, maka membantu mereka dalam hal ilmu tentu lebih diutamakan lagi. Ya, karena ilmu jauh lebih berharga. Ilmu jauh lebih bernilai daripada harta. Wa in kunta ghaniyan bil ilmi fawasahu wa arsyidhu. Sehingga kalau engkau itu kaya ilmunya, melimpah ilmunya, maka senangkanlah saudaramu dengan ilmu tersebut. Bimbinglah dia dengan ilmu tadi. Terkadang teman kita itu lebih masuk belajarnya dengan teman sendiri. Ya. Kalau sama ustaz, wah bebal. Sama ustaz, susah. Ya. Sudah ustaznya jelaskan berkali-kali, enggak mudeng-mudeng. Nah, Gimana? Sudah paham? Ana belum paham Ustaz, tolong diulangi. Yang mana yang belum paham? Yang itu Ustaz, yang nomor 5 dijelaskan sama Ustaznya. Teng teng teng teng teng teng. Sudah paham? Belum Ustaz, malah tambah enggak paham ana. Dijelaskan lagi sampai 5 kali. Wah, ini waktu kita sudah habis untuk jelaskan ke antum saja. Nah, ya nanti kita coba lagi. Nah, sembari menunggu pelajaran besok ketemu lagi, coba antum minta penjelasan sama teman antum. Barakallahu fikum. Nah, pasti jelasin sama teman sendiri. Ya, begini, begini, begini. Oh, gitu maksudnya. Iya. Kok gampang ya? Ya alhamdulillah, berarti antum dimudahkan. Ya, nah, terkadang demikian. Teman kita itu ketika dares, barakallahu fikum, belajar dari guru, dari ustadz, terkadang belum dimudahkan. Belum dibukakan taufik dan hidayah. Nah, tapi giliran dengan teman sendiri, barakallahu fikum, lebih gampang. Nah, itu bisa jadi karena memang dia mungkin nyaman, ya, tidak ada rasa sungkan dan segan. Sehingga kalau belum paham, dia langsung tanya. Cepetan, jangan cepet-cepet. Yang ini tadi maksudnya apa? Oh, yang ini maksudnya seperti ini. Seperti ini loh. Gini, gini, gini, gini. Oh, itu. Itu tadi yang mungkin Ustadz gak menekankan di situ. Nah, gitu ya. Jadi dialognya itu lebih cair. Lebih barakallahu fikum. Lebih enak. Kalau sama Ustadz kan sungkan. Apalagi kalau udah 3 kali dijelaskan gak paham-paham. Takutnya nanti keluar ya. Nah, barakallahu fikum. Hal-hal yang tidak disukai. Akhirnya dia, paham? Paham Ustaz, padahal enggak paham. Nah. Jadi, bagi para talabah yang Allah mudahkan, ya, dengan ilmu yang melimpah, pemahaman yang mudah, tolong dibantu teman-temannya yang kesulitan atau kesusahan dalam memahami pelajaran. Ya, itu amal jariah yang luar biasa para kawafik. Nah, akan dikenang oleh sahabat dan teman antum. Rahimallahu fulan, ya. Nah, semoga Allah merahmati fulan. Dulu saya pas nyantri itu termasuk santri yang terbelakang. Ya, tapi walhamdulillah didampingi sama si fulan, dibimbing sama dia. Akhirnya bisa jadi selesai barakallahu fikum pulang merintis pondok pesantren dan pondok pesantrennya jadi besar. Ya, sedangkan teman dia yang dahulu ngajari dia ilmu-ilmu dasar tadi barakallahu fikum, nah, biasa-biasa saja. Ya, nah, tidak mengajar di pondok pesantren ya, tapi masih taklim. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dia akan mengenang, ya, berterima kasih kepada sahabatnya tadi. Walaupun sekarang, ya, cuman menjadi ikhwan biasa, sedangkan dia sudah menjadi ustadz kibar. Nah, barakallahu fikum. Orang nggak tahu kalau dulu dia termasuk santri terbelakang. Baik. Wayambaghi ayyakuna nushuka iyyahu sirran. Dan seharusnya, kata beliau, nasihatmu kepada teman, kepada sahabat, itu rahasia. Ya. Tidak di depan umum, tidak barakallahu fikum terang-terangan. Wal farku bainat taubih wan nasiha al-i'lanu wal israr. Perbedaan antara taubih menjelek-jelekkan dengan menasehati yaitu pada iklan dan israr. Pada tindakan kita yang terang-terangan atau secara rahasia. Ya, taubih biasanya dilakukan secara apa? Terang-terangan di depan umum mempermalukan temannya tadi. Barakallahu fikum. Nah, itu taubih. Kalau nasihat itu israr. Ya, secara sembunyi-sembunyi, barakallahu fikum, empat mata dari hati ke hati menasehati. Itu namanya nasihat. Kama annal farqa bainal mudarati wal mudahana bil ghardi al ba'isi alal igba'i. Sebagaimana kata beliau, perbedaan antara mudarat dan mudahana. Mudarat itu mengalah, mudahana berbahasa basi, mencari muka. Nah, mudarat itu disyariatkan, mudahana terlarang. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Bedanya kalau mudarat mengalah itu artinya dia mengalah dalam urusan dunia untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Ya. Kalau mudahana mengalah dalam urusan akhirat untuk mendapatkan dunia. Nah, itu bedanya. Barakallahu fiik. Yang mudarat disyariatkan, yang mudahana dilarang. Bedanya kata beliau antara mudarat dan mudahana adalah al-ghardu, tujuan. Tujuan dari kamu, tayyib, al-ba'is, yang mendorong, yang memicu kamu alal irda, untuk memaklumi atau mendiamkan atau mengabaikan tindakan dan perilaku orang. Di situ tujuannya itu apa? Nah, fa in ardaita li salamati dinika walima tara fihi an salahi akhika bil irba fa anta mudarin, kata beliau. Kalau engkau memaklumi, ya, tindakan saudaramu untuk menyelamatkan agamamu, atau karena apa yang engkau lihat dengan tindakan memaklumi tadi, mengabaikan tadi, ada keselamatan untuk, ya, saudaramu, maka engkau adalah seorang yang melakukan mudarah. Wa in aghdaita li hadzi nafsika wajtilabi syahwatika wa salamatu jahika fa anta mudahin. Tapi kalau engkau membiarkan, memaklumi, mengabaikan perilaku, tindakan temanmu yang salah untuk kepentinganmu, untuk mendapatkan syahwatmu, untuk keselamatan posisi dan kedudukanmu, maka engkau dianggap sebagai orang yang mudahin. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Contoh mudarah, barakallahu fikum, sebagaimana tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang buruk perangainya, jelek perilakunya, hendak berkunjung ke rumah Nabi, barakallahu fikum, sebelum dia datang, beliau mengatakan kepada istrinya Aisyah, ya, bi'sal akhul asyirah, orang itu, ya, itu sejelek-jelek saudara. Nah, itu sejelek-jelek orang. Artinya Nabi tahu perilaku dia yang tidak baik. Tapi giliran orang tadi sudah berkunjung ke rumah Nabi, sampai ke rumah beliau, dia disambut oleh Nabi. Diberikan barakallahu fikum sambutan yang hangat, suguhkan makanan yang seperti tamu. Nah, melihat sikap Nabi yang seperti itu, Aisyah bertanya, "Rasul, kok jenengan beda sikapnya? Tadi orangnya belum muncul, nongol, jenengan ya menyebutkan kalau dia orang yang buruk, jelek perilakunya. Orangnya datang ke rumah kita kok jenengan senyum-senyum. Nah, jenengan kok menyambut dia dengan ramah." Nah, maka Nabi mengatakan ada manusia-manusia yang gak bisa kita sikapi secara frontal. Iya, nah, gak bisa kita sikapi secara terang-terangan. Karena kalau sikap kita sikapi secara frontal, terang-terangan, malah akan semakin menjadi-jadi orang ini. Jadi dilembuti. Ya. Andai kata Nabi ketika dia ingin bertamu, "Apa kamu kesini? Keluar! Kamu orang yang jelek, orang yang buruk." Oh, tambah jadi dia. "Ah, sudah, kepalangan, memang sudah dibilang sama Nabi jelek, buruk, ya sudah, aku tak jelek sekalian." Ya, jadi kepengen, keinginan untuk berubah, gak ada jadinya. Nah, paham ya? Jadi Nabi tetap menyambut ramah orang tadi, harapannya apa? Kejelekannya itu tidak nambah, harapannya apa? Orang itu bisa berubah. Itu namanya mudar, menyelamatkan agama, walaupun kepentingan dunia kita, tapi kita relakan. Om ya? Nah, baik. Kalau mudahana, mengorbankan agama untuk dapat dunia. Dia diajak temannya, yang barakallahu fikum banyak duitnya, ya orangnya royal, nah beberapa yang satu geng dengan dia diajak, ya nanti kalau liburan main ke rumah mana ya, nah, ada 5 orang, pulang, nanti kita akan adakan party di rumah. Barakallahu fikum. Ya, pesta-pesta. Atau kalau enggak, jam 12 malam, siap-siap, ya, nanti kita keluar, main ke tempat dugem. Nah, tempat klub-klub malam. Barakallahu fikum. Di situ mereka bisa bebas. Nah, baik. Nah, dia mudahana. Ini kalau dia menolak, ya nanti di pondok enggak disubsidi lagi sama dia. Karena teman ini saking kayanya, ya teman-teman yang satu geng dengan dia disubsidi semua sama dia. Bahkan subsidi dari temannya ini lebih besar daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya setiap bulan 500 ribu, temannya ini berani 1 juta. Kasih teman-teman yang satu geng sama dia. 1 juta. Nah, kalau enggak mau ikut, langsung dibilang. Ente kalau enggak mau ikut, sudah keluar dari geng kita. Keluar dari grup kita. Nah, banyak yang mau. Ya, teman-teman kita. Nah, akhirnya dia karena takut enggak dapat subsidi lagi, ya susah. Ya, pengen tahu juga gimana sih tempat dugem itu. Nah, baik. Katanya, cahaya itu akan kelihatan kalau itu tempat yang gelap. Nah, maka saya akan mendatangi tempat yang gelap tadi untuk meneranginya. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini bukan menerangi malah tambah gelap ya. Karena dia di sana bukan bawa cahaya tapi bawa kegelapan. Itu namanya mudahana. Ya, dia berbahasa basi, mengorbankan akhiratnya, agamanya untuk dapat dunia. Kalau mudarat sebaliknya. Ya, mengorbankan dunia untuk dapat akhirat atau agama. Nah. Wa min dzalika al-'afwu 'aniz zallat. Termasuk juga hakul ukhuwa adalah kita memaafkan ketergelinciran, ketidaksengajaan dari kesalahan-kesalahan teman kita. Nah, ya kita harus memperbesar kemakluman, memaklumi barakallahu fikum ketergelinciran dari kesalahan-kesalahan teman kita. Fa in kanat zallatuhu fi dinihi fatalattaf fi nushihi mahma amkana. Kalau ketergelinciran teman kita tadi dalam urusan agama, maka hendaknya engkau bersikap lembut dan santun dalam menasihatinya. Baik, ya. Misal barakallahu fikum antum memergoki ya. Teman antum lagi baca Quran covernya ya barakallahu fikum. Nah, covernya Quran. Baik. Tapi ternyata isinya adalah novel. Barakallahu fikum. Isinya adalah tayyib comic One Piece. Nah, antum kepergok. Apa itu? Iya. Afwan. Bukan punya anak ini. Enggak tahu tadi ada di sini, anak penasaran, tak lihat Quran kok kayak gini, tak lihat kok ada gambar-gambarnya. Tak lihat kok seru, tak lihat kok asik juga, tak lihat kok enak. Nah. Iya. Ya, sudah. Barakallahu fikum. Kita nasihati, iya. Ya, akhi. Iya. Al-qulubu dha'ifa wal fitnatu khattafa. Hati kita itu lemah, fitnah itu menyambar-nyambar. Harusnya ketika pertama kali antum lihat itu sesuatu yang mungkar, tidak baik, jangan diteruskan. Kalau diteruskan, jadi lama-lama keasikan. Kalau sudah keasikan, ya kenyamanan lama-lama. Nah, baik, udah ana simpen rahasia antum. Ya, tapi jangan diulangi lagi. Oh iya ya. Apa-apa, jazakallah khair. Nah, sudah antum ambil, dibakar. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Selama memungkinkan dan anda melihat pada teman anda tadi ada itikad baik untuk berubah. Wala tatruk zajrahu wa wa'dahu. Jangan engkau tinggalkan untuk menegur dia dan menasehati dia. Ya. Sudah tahu temannya melakukan tindakan yang tidak baik, yang salah, ya didiamin saja. Dilihat temannya kayak baca Quran, tahu-tahu ya tadi komik yang dia baca. Dilihat, oh komik sih ya. Komik apa sih? One Piece. Udah tamat aku. Nah, dia dibiarin aja temannya. Nah, itu tidak benar. Iya. Tayyib. Ditegur, dinasehati. Fa'in aba fal musaramah. Kalau dia mulai menunjukkan keengganan, mulai menunjukkan perlawanan, bahkan membela diri dan melegalkan, ya, sudah cari-cari alasan untuk membolehkannya. Nah, apa emangnya enggak boleh baca komik One Piece? Apa-apa kok Ustaz Felix Siau aja baca. Iya. Dalilnya Ustaz Felix Siau barakallahu fikum. Nah, baik. Kata Ustaz Fulan enggak apa-apa. Iya, baik. Untuk membangkitkan rasa imajinasi. Wah, sudah mulai mencari dalil, barakallahu fikum, mencari alasan. Kemudian bertameng dengan orang-orang yang dianggap barakallahu fikum alim. Iya, padahal ya belum tentu juga benar apa yang dia katakan barakallahu fikum. Nah. Iya, maka kata beliau kalau sudah nampak adanya bentuk penentangan, ya fal musaramah. ya, perlu untuk kita tingkatkan tensi barakallahu fikum, tayyib, kata-kata dan hardikan kita kepada dia. Nah, ya. Jadi kalau tadi sebelumnya masih bisa senyum, masih bisa barakallahu fikum na'am dengan muka yang teduh, ya. Kalau sudah mulai cari-cari alasan, sudah mulai banyak kebohongan, ya. Ganti kata-katanya, ya. Raut wajahnya juga barakallahu fikum yang lebih tegas, ya, kepada dia. Nah, menunjukkan kalau dia salah, tidak benar. Allah musta'an wa 'ala dzikra. Qala rahimahullahu taala, al-haqqul khamis, hak ukhuwah yang kelima, addu'a lil akh fi hayatihi wa ba'da mautihi bi kulli ma tad'u bihi li nafsika. Nah, hak yang kelima dari hak ukhuwah adalah mendoakan saudaramu, sahabatmu ketika dia masih hidup, kita doakan dengan doa-doa kebaikan. Dan setelah dia meninggal, ya, engkau doakan dengan doa-doa yang baik, doa-doa yang engkau peruntukkan untuk dirimu, juga engkau doakan untuk saudaramu. Nah, wa fi afradi muslimin min hadithi Abi Darda, ala nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal. Di dalam afradul muslim dari hadithnya Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'watul mar'i al muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bi mislin. Nah, Nabi mengatakan doanya seorang muslim kepada saudaranya bi zahril ghaib, ya. Nah, ketika dia jauh dari dirinya, termasuk doa yang mustajabah, doa yang terkabulkan. Di sisinya atau di sisi kepalanya ada malaikat yang memang ditugasi untuk tugas tersebut. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat yang punya tugas tersebut akan mengatakan amin. Dan engkau mendapatkan hal yang serupa, yang semisal. Ya, nah, baik. Sehingga ini merupakan salah satu wasilah ketika kita ingin doa kita terkabulkan. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kita meragukan kalau doa kita untuk diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Nah, maka untuk memperkuat, iya, doa tadi, maka bisa kita jadikan teman kita sebagai barakallahu fikum penguatnya. Nah, ya. Agar doa kita tadi diamini oleh malaikat barakallahu fikum, dan kita pun didoakan malaikat dengan hal yang serupa barakallahu fikum. Nah, misal kita sangat ingin bisa belajar di Jami'ah Islamiyah, kita berdoa, ya Allah, ya, temanku si fulan, nah, sangat ingin bisa belajar di Jami'ah Islamiyah. Nah, kabulkanlah keinginannya ya Allah. Baik. Malaikat akan mengatakan amin walaka bimitslin. Semoga Allah kabulkan dan engkau juga akan mendapatkan hal yang serupa. Jadi doa-doa kebaikan kita untuk teman kita, secara tidak langsung kita telah mendoakan untuk diri kita sendiri. Nah, disebutkan barakallahu fikum ya, dalam tarikh Kutubus Syiar ada 3 orang atau 4 orang ya bersahabat. Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, kemudian Urwah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan. Ini pas masih muda-mudanya ini ya. Mungkin kayak antum masih syabab nih. Baik. Ketika mereka sedang duduk barakallahu fikum di dekat rukun Yamani ya. Mungkin kondisinya enggak seramai sekarang ya. Sampai bisa duduk-duduk di sana masih nyantai. Kalau sekarang ya susah barakallahu fikum. Nah, padat. Duduk-duduk di situ orang 4 ini. Kemudian Urwah bin Zubair bertanya kepada ketiga orang sahabatnya dan saudaranya. Nah, tentang angan-angan dan cita-cita mereka. Tanya kepada abangnya Abdullah bin Zubair. Nah, apa yang menjadi ingin-inginmu, keinginan dan angan-anganmu? Ya, kalau Bang Abdullah, kalau Kak Abdullah, angan-angannya apa, Kak? Abdullah bin Zubair mengatakan, saya sangat ingin bercita-cita impian saya itu bisa menguasai negeri Hijaz dan menjadi khalifah. Tanya lagi kepada saudaranya, Mus'ab bin Zubair. Kalau antum apa, Mus'ab? Kalau anak pengen menguasai negeri Irakain, ya, 2 negeri Irak maksudnya adalah Basrah dan Kufah. Kemudian tanya kepada Abdul Malik, kalau antum apa Abdul Malik cita-citanya? Kalau saya cita-citanya ingin menjadi raja dunia. Nah, bukan hanya Hijaz, Irak, Mesir, saya ingin jadi raja dunia. Saya ingin menjadi khalifah setelah Muawiyah yang akan menyatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Barakallahu fikum. Kemudian mereka bertanya, lah antum apa Urwah? Ya. Kemudian Urwah menjawab, barakallahu fikum, ya barakallahu fi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, mengabulkan cita-cita dan angan-angan kalian. Nah. Adapun aku fa atamanna an akuna aliman wa amilan. Kalau saya itu pengennya enggak terlalu muluk-muluk. Saya ingin menjadi orang yang alim dalam urusan agama dan mengamalkan ilmu yang saya ketahui. Dan saya ingin umat manusia mengambil ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah dariku. Dan tentang urusan agama mereka. Nah, saya ingin sekali menjadi ya, orang yang bisa mengajarkan agama ini kepada umat manusia. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu diaminkan oleh teman-temannya. Wa subhanallah, yang menjadi cita-cita mereka itu semuanya tercapai. Ya, Abdullah bin Zubair benar-benar menguasai negeri Hijaz, bahkan sempat menduduki posisi khalifah saat itu, barakallahu fikum. Kemudian Mus'ab bin Zubair, saudaranya, benar-benar menjadi gubernur ya negeri Irak, Kufah dan Basrah, karena ditunjuk oleh saudaranya Abdullah untuk mimpin di sana. Barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah itu kekuasaan Abdullah bin Zubair digulingkan ya. Kemudian beliau harus terbunuh oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf. Nah, setelah itu barakallahu fikum, Abdul Malik ya benar-benar dia menggantikan posisi ayahnya bin Al-Marwan atau Marwan barakallahu fikum menjadi raja ya, menjadi khalifah, dan dia benar-benar berhasil menyatukan barakallahu fikum na'am semua negeri-negeri yang pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum, sehingga dia menjadi termasuk raja Islam yang barakallahu fikum sukses ya. Nah, di mana dia bisa menyatukan kaum muslimin seperti pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ya, kaum muslimin bersatu barakallahu fikum. Nah, dan Urwah bin Zubair juga mendapatkan mimpinya, dia menjadi barakallahu fikum ulama di kalangan para tabi'in, ilmunya luas dan mengajarkan ilmu itu kepada kaum muslimin barakallahu fikum. Nah, sehingga ya mungkin perlu ya antum melakukan hal yang seperti ini, duduk dengan teman-teman dekat antum, masing-masing menyebutkan impiannya ya, jadi bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa, sekali-kali kita duduk sama teman-teman dekat kita sambil kopi ngeteh, fulan cita-cita antum apa ya, kalau ana pengen melanjutkan ya pondok pesantren Abi Ana yang sudah dirintis, saya ingin membuatnya menjadi pondok pesantren yang besar, nah, di negeri timur gitu ya. Nah, kalau antum, apa cita-citanya antum? Ya. Kalau ana, teman yang satu lagi, cita-citanya pengen jadi pengusaha sukses yang akan menjadi donatur setiap pondok-pondok salafi di Nusantara. Masya Allah. Iya. Fulan, kalau antum, apa cita-citanya? Kalau ana, cita-citanya pengen menikahi janda. Lu. Gak bahaya tah. Kok cita-citanya menikahi janda? Nah, itu ada sebabnya kata dia. Kenapa? Karena ana dulu, iya, hidup bersama umi ana, abi sudah meninggal. Nah, gak ada yang mengayomi, kemudian datanglah ayah tiri ana, menikah dengan ibu ana, kemudian dialah yang mengayomi ana dari kecil sampai sekarang. Iya, saya ingin meniru, iya, nah, ayah tiri ana, menikahi janda, kemudian mengayominya. Nah, as-sa'i alal armalah, iya, seperti orang berjihad fi fisabilillah. Nah, jadi itu yang menjadi motivasi dia. Barakallahu fikum. Ini namanya cita-cita orang ya kan? Nah, beda-beda. Kalau antum sendiri apa cita-citanya? Nah, kalau ana pengen ya belajar di Jamiah Islamiyah, kemudian apa? Nah, mencapai ya tingkatan yang paling tinggi. Saya pengen dapat gelar doktor. Nah, S3 di sana. Jadi S1, S2, S3 lanjut di sana. Itu cita-citanya. Iya, fakulu amin. Katakanlah amin pada impian-impian kita. Amin. Nah, Barakallahu fikum. Ya bisa jadi tercapai seperti yang dilakukan oleh Urwah bin Zubair dan sahabat-sahabatnya. Barakallahu fikum. Nah, saling mendoakan ya. Doa teman itu barakallahu fikum termasuk doa yang mustajabah. Nah, sehingga ketika kita ada hajah keinginan, ada kesulitan dan kesusahan, kalaupun kita tidak bisa mendapatkan bantuan berupa materi dari teman kita, yang paling tidak doa itu sangat berharga. Nah, fulan dihubungi teman-teman dekatnya. Ana minta doanya antum kenapa? Ibu ana sekarang sedang kritis. Doakan ya. Supaya ibu ana bisa sehat kembali. Masya Allah ya, jangan khawatir ah. Nanti ana doakan. Nah, hubungi lagi teman-teman dekatnya. Fulan. Ya, ada apa ini? Sampai napasnya tersengal-sengal. Ya, sampai nangis-nangis. Nah, ana minta doanya antum. Apa? Ibu ana sedang kritis. Doakan. Ibu ana sehat lagi. Oh ya, insya Allah. Dan itu pernah terjadi barakallahu fiikum, waqi. Iya, nah, ayah dari salah seorang teman kita, santri di sini kena serangan jantung itu. Wah, sudah kritis itu, sudah hampir lewat. Nah, kemudian disampaikan di grup gitu ya, barakallahu fiikum, na'am, di grup tulab. Barakallahu fiikum. Oh, banyak masyaallah para thalabah yang mendoakan barakallahu fiikum. Nah, ternyata ya alhamdulillah enggak jadi lewat ya, selamat barakallahu fikum. Nah, itu keajaiban dari doa ikhwah. Nah, wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yad'u li khalqin katsirin min ikhwatihi wa yusammihim bi asma'ihim. Contoh salaf terdahulu adalah Abu Darda radhiyallahu an, beliau mendoakan banyak sekali teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan beliau sebutkan satu persatu namanya. Nah, jadi bukan doa secara global. Kalau memang sahabat dekat itu langsung sebut namanya. Ya Allah. Ketika dia umroh, ya. Nah. Barakallahu fikum. Sahabatku si fulan. Nah. Dia ingin mengembangkan pondok pesantren abinya. Biar menjadi pondok pesantren yang berkah di negeri timur. Kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, sahabatku si fulan. Dia ingin menjadi pengusaha yang sukses. Menjadi donatur ma'at-ma'at salafi di Nusantara. Kabulkan ya Allah. Nah. Ya Allah, sahabatku si fulan ingin menikahi janda ya Allah. Nah. Kabulkan doanya ya Allah. Nah. Ya, ya Allah, aku ingin menjadi ya penuntut ilmu di negeri ya nabimu. Nah, kabulkan ya Allah. Sebutkan satu persatu namanya. Nah, itu menunjukkan ya ada sesuatu yang spesial kalau namanya itu langsung disebutkan. Barakallahu fikum. Nah. Wa kana Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah yad'u fis sahari li sittati nafarin. Dan dahulu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ketika waktu sahur itu rutin ya, mendoakan enam orang. Barakallahu fikum. Beliau langsung sebutkan nama-namanya. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Nah, yang selalu beliau sebut dalam doanya. Nah, jadi enam orang yang beliau anggap punya jasa yang besar sehingga beliau doakan secara khusus disebutkan namanya. Wa amma du'a ba'dal maut faqala Amr ibn Huwairis. Adapun doa barakallahu fikum setelah ya kematian, maka telah datang satu riwayat dari Amr bin Huwairis. Iza da'al abdu li akhihil mayyit ata biha malakun qabrahu faqala ya sahibal qabri al gharib hadhihi hadiyatun min akhin alayka syafiqun. Nah. Disebutkan dalam riwayat itu, apabila ada seorang hamba mendoakan kebaikan saudaranya, mendoakan untuk kebaikan saudaranya yang sudah meninggal, maka malaikat akan mendatangi kuburan yang sudah meninggal tadi dan mengatakan, "Hei penghuni kubur yang terasing, ini ada hadiah dari seorang saudaramu yang begitu kasih dan sayang kepadamu." Barakallahu fikum. Adapun riwayat ini, barakallahu fikum, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, falam naqif alaihi, ya, tidak ditemukan riwayatnya siapa, wa yahtaj ila dalilin sahih, dan butuh dengan dalil yang sahih untuk menetapkannya. Nah, tapi di sana ada dalil yang umum yang bisa kita pakai, barakallahu fikum, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Itu illa min salasatin. Bila seorang insan meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali tiga. Illa min sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladun salih yad'u lahu. Nah, barakallahu fikum. Yang menjadi syahid, waladun salih yad'u lahu. Bahwa doa, ya, dari anak yang salih itu bisa sampai kepada orang tuanya. Nah, atau doa orang yang masih hidup bisa sampai, barakallahu fikum, ya, bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Adapun riwayat tadi itu perlu dicek kembali, na'am, tentang kesahihannya. Wallahu taala a'lam biswab. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini.